Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pelajaran terakhir kita yaitu sifat duduk, tata cara duduk, tasyahud akhir, tasyahud kedua, yang akan diakhiri dengan salam, yang akan kita pelajari. Bahwa sifat duduknya adalah tawarruk. Nah, berbeda dengan tasyahud awal, sifatnya iftirash ataupun ya, satu-satunya tasyahud pada sholat yang tasyahudnya hanya satu seperti sholat subuh. Sifat duduknya iftirash. Setelah kita pelajari semua, hanya saja ana ingin menyimpulkan kembali untuk mempertajam dari segi makna, kenapa disebut iftirash dan kenapa disebut tawarruk. Ya, disebut iftirash karena telapak kaki kiri diposisikan iftirash, diposisikan terbentang ya, dengan telapak menghadap ke atas sebagai alas duduk. Ya, jadi duduk beralaskan telapak kaki kiri yang dibentangkan di bawah kedua pantat. Nah, duduk di atasnya. Iftirash. Baik. Adapun kaki kanan ya, dikeluarkan di samping kanan dengan telapak kaki ditegakkan di atas ujung telapak dengan jari jemari menghadap, tertekuk menghadap ke arah kiblat. Iftirash sifatnya hanya satu ini, tidak ada yang lain. Jadi jika ada yang melakukan iftirash, ya, telapak kaki kirinya dibentangkan dijadikan alas duduk, ya, itu benar. Tetapi telapak kaki kanannya ditidurkan, ya, dibaringkan, dihamparkan, tidak ditegakkan, maka itu salah. Nah, karena sifat iftirash hanya satu, telapak kaki kiri ditidurkan, dibaringkan, dihamparkan, dibentangkan untuk dia jadikan alas duduk, duduk di atasnya. Kedua pantat duduk di atas telapak kaki kiri tersebut. Sedangkan kaki kanan keluar di samping kanan, telapak kaki kanan tegak di atas ujung dasar telapak dengan jari jemari tertekuk ke arah kiblat. Itu satu-satunya sifat iftirash, tidak ada yang lain. Baik. Adapun tawarruk, kenapa disebut tawarruk? Karena duduk di tanah dengan warik. Dengan warik. Warik itu pinggul. Ya, warik maknanya pinggul. Pinggul itu di kamus besar Indonesia, pinggul disebutkan di kamus besar Indonesia, pinggul adalah pangkal paha di sebelah belakang. Pinggul adalah pangkal paha di sebelah belakang. Ya, pinggul bahasa Arabnya warik. Paham ya? Pinggul adalah pangkal paha di sebelah belakang. Bahasa Arab pinggul ya, bahasa Arabnya adalah warikun, al-warik. Jadi apabila duduk di tanah dengan warik disebut tawarruk. Tawarruk yakni duduk di tanah dengan warik. Dalam hal ini tawarruk, sifat tawarruk dalam sholat yaitu duduk di tanah dengan warik, yakni pinggul kiri, dengan warik pinggul kiri. Nah, penyebutan lafaz warik secara jelas, warik pada salah satu riwayat hadis yang telah disebutkan dari tiga tata cara, tiga sifat tawarruk, yaitu riwayat Abu Humaid yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunan Abi Daud. Nah, hadis riwayat Abu Humaid ya As-Sa'idi radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Abu Daud dalam sunannya, kalian bisa lihat kembali lafadznya. Fa idza kana fir rabi'ati, apabila di rakaat keempat, afdha bi warikihil yusra. Afdha bi warikihil yusra. Perhatikan kalimat bi warikihil yusra ilal ard. Apabila duduk di rakaat keempat tasyahud kedua, tasyahud akhir, afdha bi warikihil yusra ilal ard. Ya, beliau meletakkan ya duduk, meletakkan di warikihil yusra, pinggul warik, pinggul ya pangkal paha sebelah belakang, pinggul kirinya ke tanah, duduk dengan itu. Nah, jadi ini makna tawarruk. Coba untuk perhatikan jika duduk tawarruk, menyamping kan gitu, agak miring ya, karena kaki kiri yang pada duduk istirahat ditidurkan, dihamparkan ya, kemudian diduduki, adapun pada tawarruk kaki kiri ditarik ya, ditarik agak ke depan, ke samping kanan, keluar ya, keluar, keluar dari samping kanan, dari arah belakang keluarnya tentunya, jadi agak ditarik ke depan agar keluar dari samping kanan ya, keluar di bagian belakang samping kanan. Otomatis ya, tidak ada alas untuk duduk pada iftirash, telapak kiri itu yang ditidurkan, dihamparkan untuk alas, ini ditarik ya ke samping, keluar, sehingga tidak ada alas untuk duduk, sehingga ya tubuh agak miring. Warik, pinggul bagian kiri itu yang diletakkan di tanah, duduk dengan itu. Nah, adapun sifat kaki kanan ya sudah kita lewati semuanya rinciannya ya. Nah, jadi ada tiga sifat yang disunnahkan diamalkan secara bergantian. Nah, yang telah lewat hadisnya sabit dari Nabi Asalam, yaitu telapak kaki kiri yang ditarik ya, dikeluarkan dari samping kanan, dikeluarkan di bawah betis kanan, kemudian kaki kanan ya juga di samping kanan ya, keluar di samping kanan, telapak kaki ditegakkan seperti hanya pada istirahat, telapak kaki kanan itu ditegakkan. Cara yang kedua, telapak kaki kanan ditidurkan, bukan ditegakkan tetapi ditidurkan, dibaringkan. Nah, ya dihamparkan. Baik. Sifat yang ketiga, telapak kaki kanan dibaringkan, tidak ditegakkan, tetapi telapak kaki kiri bukan di bawah betis, melainkan di mana? Diapit antara paha dan betis kanan. Nah, jadi bisa difahami sekarang ya, semakin jelas ya apa makna iftirash dan apa makna tawarruk. Jadi iftirash sifatnya hanya satu, tawarruk sifatnya ada di tiga. Nah, sekarang kita lanjut matan berikutnya. Kata al-Imam As-Sa'di rahimahullah, "Tsumma yusallimu an yaminih wa an yasarih." Kemudian mengucapkan salam an yaminih, ke arah kanan, wa an yasarih, dan ke arah kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Yani assalamualaikum warahmatullah ke kanan, assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Semoga keselamatan tercurah atas kalian dan rahmat Allah. Semoga keselamatan dan rahmat Allah tercurah atas kalian. Ini salah satu sifat. Nanti kita akan belajar ada beberapa sifat salam. Ya. Juga kita akan belajar nanti sifat pengamalannya, yakni kapan, yakni terkait dengan sinkronisasi, penyesuaian, penyelarasan antara mengucapkan salam dengan menoleh. Nah, mengucapkan salam dengan menoleh ke kanan, mengucapkan salam dengan menoleh ke kiri, ini kapan? Kapan mulai menoleh, kapan mulai mengucapkan salam? Nah, bagaimana cara pengamalan yang benar? Nanti kita akan pelajari. Baik, kata Sa'di rahimahullah di hadis Wa'il bin Hujr, berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Baik, pertama kita pelajari hukum salam. Ya. Salam dalam sholat merupakan rukun yang mengakhiri sholat. Rukun yang mengakhiri sholat. Mengakhiri sholat dengan selain salam tidak sah. Keluar dari sholat begitu saja, ya, tanpa diakhiri dengan salam. Keluar dari sholat dengan suatu, ya, gerakan yang membatalkan, mengeluarkan dari sholat tanpa, bukan salam, yakni tanpa salam, bukan dengan salam, maka tidak sah. Jadi mengakhiri sholat wajib, ya, dengan salam, itu rukun. Tanpa salam tidak sah. Ini pendapat Malik, Ahmad Malik, Ahmad Asy-Syafi'i, Malik, dan jumhur. Nah, tiga imam madhab, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan jumhur ulama. Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan jumhur ulama. Mungkin ada yang bertanya, mana Abu Hanifah? Kok tidak disebut? Nah, di sini Abu Hanifah menyelisihi tiga imam madhab dan jumhur ulama, menyelisihi ulama yang lainnya. Abu Hanifah punya pendapat yang keliru di sini. Abu Hanifah mengatakan tidak harus dengan salam, mengakhiri sholat tidak harus dengan salam. Lakukan sesuatu yang dengannya keluar dari sholat, batal sholat, sah. Nah, ini keliru Abu Hanifah rahimahullah. Ijtihadnya keliru rahimahullah. Nah, yang benar adalah pendapat tiga imam mazhab lainnya, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan jumhur mayoritas ulama bersama tiga imam mazhab tersebut. Dalilnya bahwa salam adalah rukun yang mengakhiri salat, hadis Ali radhiyallahu taala anhu. Hadis Ali, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Niftahu sholati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Niftahu sholati at-tuhur. Niftahu sholati at-tuhur." Pembuka sholat adalah bersuci. Pembuka sholat adalah bersuci. Ini menunjukkan bersuci adalah syarat Ini menunjukkan bersuci adalah syarat sahnya sholat. Ya, dan ini telah kita lewati. Watahrimuha at-takbir. Watahrimuha at-takbir. Pengikatnya adalah takbir. Pengikat sholat adalah takbir. Itu makna tahrim, yaitu takbiratul ihram. Takbir yang diucapkan yang dengannya seseorang terikat dengan sholat yang dimasukinya. Ya, maka selama sholat, setelah sejak dia melakukan takbiratul ihram, dia terikat dengan aturan-aturan sholat. Wa tahliluha taslim, wa tahliluha at-taslimu, dan pengurainya, pengurai ikatan itu, ikatan sholat itu adalah salam. Jadi sejak takbiratul ihram dia terikat dengan sholat, ya, wajib sholat sesuai dengan aturan sholat, hingga dia mengurai ikatan itu dengan salam. Wa tahliluha taslim, pengurainya adalah salam. Dengan mengucapkan salam, ikatan sholat itu lepas dan dia keluar darinya dengan benar. Ini jelas menunjukkan rukun yang mengakhiri sholat. Jadi tidak bisa keluar dari ikatan sholat setelah takbiratul ihram, tidak bisa keluar dari ikatan sholat itu, ya, tanpa mengurai ikatan itu dengan mengucapkan salam. Itu makna hadith. Hadith ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dalam musnadnya, dan 4 penulis sunan, dan yang lainnya hadith ini sahih atau hasan. Telah lewat penjelasan hadith ini pada pembahasan takbiratul ihram. Ini dalilnya. Dalil ini semakin diperkuat, ya, semakin diperkuat dengan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menutup sholatnya dengan salam. Tidak ada sejarahnya Nabi keluar dari sholatnya begitu saja tanpa salam. Ini jelas. Jadi ijtihad Abu Hanifah jelas keliru, ya. Baik. Berikutnya terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, di antara jumhur ulama, mengenai salam yang kedua. Mereka sepakat bahwa salam rukun. Ya, selain Abu Hanifah yang kita dengar keliru ijtihadnya. Nah, jumhur mengatakan wajib dengan salam, mengakhiri salat dengan salam itu rukun. Tetapi yang menjadi rukun, ya, apakah salam pertama dan kedua atau hanya salam pertama? Salam yang pertama, ya, mereka sepakat itu rukun. Tetapi salam yang kedua apakah juga rukun, diperselisihkan oleh mereka. Ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan mustahab. Ya, jadi mereka kemudian berbeda pendapat mengenai salam yang kedua. Kan ada dua salam, ya. Salam yang pertama itu jelas. Salam yang kedua, apakah juga termasuk rukun? Yang berarti jika dianggap rukun, jika tidak mengucapkan salam yang kedua, berarti, ya, tidak sah salatnya, karena tidak mengurai ikatan salat dengan benar. Apabila dianggap rukun, satu kali salam berarti tidak cukup, tidak sah. Ada yang mengatakan hanya mustahab, salam yang kedua hanya mustahab, yang rukun satu. Jika dikatakan mustahab, salam yang kedua hanya mustahab, sunnah saja, berarti jika seseorang salam satu kali sudah selesai sholatnya, sah. Jika dia mengucapkan salam yang kedua, afdol, tambahan pahala. Tetapi tidak wajib dan bukan rukun. Nah, ini khilaf yang ada. Yang masyhur pada mazhab Hambali, yang masyhur pada mazhab Hambali, mengikuti salah satu riwayat dari Ahmad menyatakan salam dua kali adalah rukun. pada sholat wajib dan sholat sunnah. Salam dua kali adalah rukun, dua-duanya rukun, baik pada sholat wajib maupun pada sholat sunnah. Ini yang masyhur pada madhab Hambali, mengikuti salah satu riwayat dari Ahmad. Pendapat ini berhujjah, berdalil dengan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi senantiasa salam dua kali. Kata mereka begitu, senantiasa salam dua kali, mengakhiri sholat dengan dua kali salam. Ya, senantiasa mengakhiri sholat dengan dua kali salam, bersama perintah Nabi yang mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis Malik bin Al-Huwairits riwayat Al-Bukhari. Berarti jika kita wajib mengikuti tata cara sholat Nabi, Nabi senantiasa mengakhiri sholat dengan dua kali salam, berarti kita juga begitu, tidak boleh mengakhirinya dengan satu kali salam. Jika dengan satu kali salam saja, tidak sah. Ini hujjah mereka. Pendapat ini dipilih, dirojihkan oleh Ibn Uthaymin dalam Asy-Syarh Al-Mumti', dalam rangka berhati-hati, dalam rangka berhati-hati. Jadi ada unsur kehati-hatian ya, yang menjadi dasar Ibn Uthaymin merujukkan ini. Ya, artinya jika salam dua kali tidak dipersoalkan, ya kan? Semua sepakat sah. Jika salam dua kali salam. Tetapi jika salamnya hanya satu kali, dipersoalkan oleh yang lain. Yaitu, ya, fuqaha Hanabilah yang mengikuti madhab, berpegang dengan madhab ini. Ya, yang ini merupakan yang masyhur pada madhab mereka. Nah, karena mereka berpendapat ya tidak sah dengan satu kali salam saja. Dua-duanya dua kali salam, dua-duanya rukun menurut mereka. Nah, jadi kehati-hatian ya. Jangan akhiri salat dengan satu salam saja. Nah, ini tarjih Ibn Uthaymin, demi kehati-hatian. Baik. Pendapat yang kedua, menurut madhab Syafi'i. Menurut madhab Syafi'i, pendapatnya Syafi'i yang menjadi madhab Syafi'i, salah satu riwayat dari Ahmad dan jumhur ulama yang merupakan rukun adalah satu kali salam. Yang merupakan rukun menurut jumhur satu kali salam. Jumhur ini pecahan dari jumhur, ya. Karena jumhur berselisih ya, dari dua. Nah, mayoritas dari jumhur, ya, termasuk Al-Imam Syafi'i dan menjadi madhab fuqaha Syafi'iyah. Dan datang salah satu riwayat dari Ahmad, riwayat lain dari Ahmad sama dengan gurunya Syafi'i, ya, mengatakan bahwa yang merupakan rukun adalah satu kali salam. Sedangkan yang kedua hanya mustahab. Ini yang dipilih Ibnu Qudamah dan Al-Albani. Pendapat ini tarjih Ibnu Qudamah dan ikhtiar Al-Albani. Sebelum lanjut menyebutkan dalil pendapat ini, dari sini kita mengetahui bahwa apa yang dinukilkan oleh Ibnul Mundhir menukil ijma' bahwa telah terjadi ijma' di antara ulama sah satu kali salam, nukilan itu keliru. Ya. Nukilan itu keliru. Nah. Karena ternyata terjadi khilaf. Betul memang jumhur mayoritas ulama mengatakan sah satu kali salam. Nah, Tetapi ada satu riwayat dari Ahmad dan itu yang dijadikan madhab di kalangan fuqaha Hanabilah, itu yang masyhur di kalangan mereka, bahwa tidak sah satu kali salam, harus dua kali. Tapi kan ada khilaf. Jadi nukilan Ibnu Mundhir, jika kalian mendapati dalam sebuah kitab Ibnu Mundhir, ya, ada yang mengatakan ini ijma' bahwa sah satu kali salam berdasarkan nukilan Ibnu Mundhir, maka keliru itu. Ya, khilafnya telah kita dengar. Baik. Dalil yang dipegang oleh Al-Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i dan riwayat lain dari Ahmad dan jumhur, ya, bahwa sah satu kali salam, dalilnya adalah hadis Ali di atas. Hadis Ali tadi, miftahus salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Wa tahliluha at-taslim, pengurainya adalah at-taslim, mengucapkan salam. At-taslim artinya apa? Mengucapkan salam. At-taslim, bahasa ini, bahasa at-taslim, mengucapkan salam, ini mutlak, tidak membatasi, harus dua. Yang berarti sah dengan satu salam. Jadi kata at-taslim, mengucapkan salam, sah untuk satu salam. Karena mutlak, Nabi tidak mengatakan wa tahliluha at-taslimatain, wa tahliluha at-taslimatan, dan pengurainya adalah dua salam. Nabi tidak mengatakan begitu. Nabi tidak mengatakan at-taslimatan dua salam. Tak. Nabi mengatakan at-taslim mutlak. Pengurainya adalah salam, ucapan salam mutlak. Jika mutlak, jangan diikat. Jangan diikat bahwa harus dua kali. Karena jika Nabi memutlakkan bahwa pengurainya adalah salam, ya, yang berarti sah untuk kata at-taslim yang sifatnya mutlak, itu sah untuk satu salam, tidak harus dua. Dan ini diperkuat dengan beberapa hadis yang saling menguatkan, dengan beberapa hadis yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengakhiri salatnya dengan satu kali salam. Jadi apa yang diklaim pada mazhab Hambali bahwa Nabi senantiasa mengakhiri salatnya dengan dua kali salam, itu tidak benar. Karena telah datang beberapa hadis yang saling menguatkan bahwa Nabi pernah alaihi wasallam mengakhiri salatnya dengan satu kali salam. Pertama hadis Anas radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu taslimatan wahidatan. Anna an-nabi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu, adalah beliau pernah mengucapkan salam, mengakhiri salatnya dengan taslimatan wahidatan, dengan satu salam, satu kali salam. Hadis ini riwayat At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat, dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Karena At-Tabarani itu punya tiga mu'jam, ada tiga kitab mu'jamnya. Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam As-Saghir, Al-Mu'jam Al-Kabir yang besar, paling besar, Al-Mu'jam As-Saghir yang kecil, dan ada yang pertengahan sedang, itu Al-Mu'jam Al-Awsat. Nah, jadi dikeluarkan dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Baik, yang kedua Al-Baihaqi, dalam sunannya, sunan Al-Baihaqi, dan yang lainnya. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani. Hadis Anas ini dinilai sahih oleh Al-Albani. Anda temukan dalam dua kitab, yaitu kitab Al-Irwa dan dalam kitab As-Sahihah. Dalam kitab Al-Irwa, Irwa Al-Walid, dan kitab As-Sahihah. Baik. Dalam dua kitab itu Al-Albani menilai sahih. Kita perhatikan hadis ini, tidak ada keterangan pada hadis ini bahwa hal itu dilakukan oleh Nabi pada sholat wajib atau sholat sunnah. Tidak ada. Karena teks hadisnya seperti itu. Adalah sesungguhnya Nabi SAW pernah mengakhiri sholat dengan salam satu kali. Jadi tidak ada keterangan di sini pada diri ini bahwa itu pada sholat wajib atau sholat sunnah. Hadis yang lain, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dari beberapa riwayat hadis Aisyah, dari beberapa riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salam satu kali, ya, pernah salam satu kali pada sholat witir. Pada sholat witir. Kaidahnya, ya, sisi pendalilannya wajib istidlal karena ini pada sholat witir, tetapi jadi dalil untuk diterapkan pada sholat wajib. Kaidahnya, hukum yang berlaku pada sholat sunnah juga berlaku pada sholat wajib, kecuali ada dalil yang membedakan antara keduanya dalam hal itu. Jadi pada asalnya begitu, hukum yang berlaku pada sholat sunnah juga berlaku pada sholat wajib, kecuali datang dalil yang membedakan antara kedua sholat itu dalam perkara tersebut, bahwa dibedakan perkara itu pada sholat wajib dan sholat sunnah, ada dalil yang membedakan, barulah kita membedakan. Jika tidak ada, maka kita berjalan di atas hukum asal. Sholat wajib, sholat sunnah sama. Ya, suatu hukum yang berlaku di sholat sunnah juga berlaku di sholat wajib. Suatu hukum yang berlaku di sholat wajib juga berlaku di sholat sunnah. Selama tidak ada dalil yang membedakan hal tersebut. Nah, hadis Aisyah radhiyallahu anha tersebut, riwayat Muslim. Dengan lafaz, jadi hadis Aisyah tersebut ada beberapa riwayat, ya, ada tiga riwayat yang akan ana sampaikan. Riwayat pertama riwayat Muslim dengan lafaz kunna nu'iddu lahu siwakahu, kunna adalah kami, nu'iddu lahu, menyiapkan untuk Nabi, siwakahu, siwaknya, alat bersiwaknya, yaitu kayu arok, wa tahurahu, dan air wudunya. Fa yab'athuhu Allah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan Nabi, yakni membangunkan dari tidurnya, masya'a, sesuai kehendak Allah, ayyab'athahu, untuk membangunkannya di malam hari, minal lail, ya, di malam hari. Ayyab'athahu masya'a, ayyab'athahu minal lail, kemudian Allah membangkitkan dari tidurnya, sesuai yang Allah kehendaki, untuk Allah bangkitkan dia, minal lail, dari tidurnya di malam hari. Fayatasawwaku, kemudian Nabi bersiwak dengan kayu siwak yang telah disiapkan. Wayatawaddu, dan berwudu. Ini dalil bahwa di antara momen dianjurkan, mustahab, ya, disunnahkan bersiwak adalah ketika bangun tidur. Sebagaimana pada hadis ini. Ya. Dan momen bersiwak, momen lainnya juga di sini, ya, bersamaan di sini momennya memang berwudu dan sholat, ya, itu termasuk momen yang sangat dianjurkan, yaitu setiap kali hendak sholat, nah, bersiwak, tayyib, ketika hendak sholat. Jadi Nabi bersiwak, wa tawaddu, dan berwudu, wa yusalli, dan sholat, tis'a raka'atin, sholat 9 rakaat. Langsung berturut-turut itu. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, kelima, keenam, ketujuh, delapan, sembilan. La yajlisu fiha illa fi tsaminah, ya. La yajlisu fiha, Nabi tidak duduk tasyahud pada 9 rakaat itu, illa fi tsaminah, kecuali pada rakaat ke-8. Jadi satu langsung berdiri, dua terus sampai ya rakaat ke-8. Ketika di rakaat ke-8 bangun dari sujud terakhir rakaat ke-8, tidak langsung berdiri ke rakaat ke-9, tetapi duduk tasyahud. Di akhir rakaat ke-8 duduk tasyahud. Fayadzkurullaha wa yahmaduhu wa yad'uh. Kemudian Nabi memuji Allah. Nabi menyebut Allah, ya, fayadzkurullaha wa yahmaduhu, memujinya, wa yad'uh, dan berdoa. Yani baca tasyahud. Tsumma kemudian yanhadu. Kemudian Nabi bangkit. Wala yusallimu, dan tidak salam. Jadi ini tasyahud pertama di rakaat ke-8. Kemudian Nabi bangkit, wala yusallim, tidak salam, ya. Jadi langsung bangkit belum salam. Tsumma yaqumu, kemudian Nabi berdiri di rakaat ke-9. Ya, setelah tasyahud itu tanpa salam. Tsumma yaqum, kemudian berdiri di rakaat ke-9, fa yusalli tasi'ata, kemudian salat yang ke-9. Ya, rakaat ke-9. Tsumma yaq'udu, kemudian Nabi duduk tasyahud terakhir, tasyahud kedua. Fayadzkurullaha wa yahmaduhu wa yad'uh. Ya, memuji Allah, menyebut Allah, memuji Allah dan berdoa. Tsumma yusallimu, kemudian salam tasliman. Tasliman. Mengucapkan salam, ya, dengan sebuah salam. Yusallimu tasliman, salam dengan sebuah salam. Yusmi'una, yang dengan salam itu Nabi memperdengarkan kepada kami salamnya. Jadi salamnya dikeraskan suaranya. Tsumma, kemudian yusalli rak'atain, kemudian Nabi salat 2 rakaat. Setelah itu, ba'dama yusallimu, setelah salam, wa huwa qa'idun, dalam keadaan duduk. Jadi salat duduk 2 rakaat. Setelah itu, ya, salat duduk. Wa tilka ihda asyrata rakaatan, itu 11 rakaat. Baik. Riwayat Ahmad, itu dari riwayat Muslim. Lafadznya tsumma yusallimu tasliman yusmi'una, ini yang ditandai. Tsumma yusallimu tasliman yusmi'una, kemudian Nabi mengucapkan salam dengan sebuah salam yang diperdengarkan kepada kami. Riwayat Ahmad lafadznya, ya, riwayat Ahmad dari hadis ini lafadznya tsumma yusallimu taslimatan wahidatan. Tsumma yusallimu taslimatan wahidatan. Assalamu alaikum. Kemudian Nabi mengucapkan salam taslimatan wahidatan, satu kali salam. Assalamu alaikum. Yarfa'u biha sautahu. Yarfa'u biha sautahu. Nabi mengangkat dengan salamnya itu suaranya. Hatta yuqidana, hingga Nabi membangunkan kami. Jadi sengaja Nabi mengeraskan suaranya untuk membangunkan istrinya. Ya. Sanadnya dinilai sahih oleh Al-Albani. Sanadnya dinilai sahih oleh Al-Albani dalam kitab Irwa'ul Ghalil, Al-Irwa', dan dalam kitab Aslu Sifatish Shalah, kitab induk sifat salat Nabi, Aslu Sifatish Shalah. Riwayat yang ketiga, riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya dengan lafaz anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu fis salati. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, pernah, yusallimu fis salah, mengucapkan salam pada salatnya, taslimatan wahidatan, satu kali salam. Tilqa'a wajhi, menghadap ke depan, tidak menoleh ke kanan ke kiri, tetap menghadap ke depan. Tilqa'a wajhi, menghadap ke depan, ya, wajahnya tetap menghadap ke depan. Yamilu ila syaqqil aymani syai'an. Yamilu, condong miring ila syakil aiman, ke kanan syai'an sedikit. Jadi ada serong ke kanan sedikit saja. Jadi wajahnya tetap menghadap ke depan, kemudian agak serong ke kanan sedikit. Assalamualaikum. Jadi bukan menoleh, ya, ke kanan, ya, sebagaimana biasanya. Waalaikumsalam. Tidak begitu. Ini wajah tetap menghadap ke depan, hanya agak serong sedikit ke arah kanan. Ya. Nah, ini riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya yang dinilai sahih oleh Al-Albani dengan penguatnya. Sebagaimana dalam kitab Al-Irwa dan Aslu Sifatus Shalah. Ini riwayat-riwayat yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam yang merupakan dalil yang menguatkan pendapat jumhur. Ya. Bahwa Nabi pernah ketika di sana. Telah datang pula riwayat dari beberapa sahabat mengakhiri sholat mereka dengan satu salam. Ada beberapa ya riwayat dari datang riwayat dari beberapa sahabat mengakhiri sholat dengan satu salam. Kata Al-Albani dalam kitab Al-Irwa telah tetap riwayat dari beberapa sahabat mencukupkan dengan satu salam. Telah datang riwayat dari beberapa sahabat mencukupkan dengan satu salam. Di antaranya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Di antaranya siapa? Anas radhiyallahu anhu dan yang kedua Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kedua akar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Alhasil, kesimpulan pembahasan kita, sah terkadang mencukupkan dengan satu kali salam, baik pada sholat wajib maupun sholat sunnah. Tetapi, perhatikan, tetapi mengingat bahwa salam dua kali lebih utama dan tidak diperselisihkan, ya, maka hendaknya dihindari penerapan masalah ini saat mengimami masyarakat umum. Jangan diterapkan saat mengimami masyarakat umum. Ini yang kami memilih demikian, khawatir menimbulkan fitnah karena ketidaktahuan mereka. Keumuman masyarakat tahunya dua kali salam ke kanan ke kiri, tiba-tiba imamnya satu kali salam, ditunggu kok enggak salam-salam lagi. Nah, khawatir heboh jadi fitnah. Ya, dan ini pernah dinasihatkan oleh Syekhuna Muqbil Al-Wadi. Nah, pernah dinasihatkan di salah satu majelis beliau yang ana hadiri ketika mulazamah di Darul Hadith Dammaj. Beliau menasihatkan hal yang semisal seperti ini jangan dipraktikkan di luar, ya, di masyarakat umum yang belum paham. Sama nasihat beliau terkait dengan praktek sholat dengan mengenakan sendal, ya, yang merupakan sunnah dan mustahab. Apabila seseorang memang mengenakan sendal, ya, sholat dengan sandalnya tanpa dilepas. Baik. Tapi jika tidak pakai sandal, ya tidak perlu menyengaja pakai sandal untuk sholat. Baik. Agar itu dihindari prakteknya di masyarakat umum karena mereka tidak paham. Ya, mereka masih butuh waktu untuk bisa memahami sunnah-sunnah Nabi SAW. Sementara ini hanya sifatnya sunnah, ya, bukan sesuatu yang wajib kita terapkan pada momen-momen yang kira-kira tidak menimbulkan fitnah. Apalagi masalah ini sekarang, masalah salam satu kali diperselisihkan. Dan yang dikenal, ya, adalah salam dua kali. Tetapi, ya, kesimpulan pembahasan kita sah. Berdasarkan ini, jika terkadang seseorang mempraktekkan ini pada sholat wajib atau sholat sunnah, sah sholatnya. Namun yang afdal dua kali salam, yang afdal tetap dua kali salam. Wajib, wallahu a'lam. Jadi tersisa pembahasan sifat salam. Ada beberapa sifat, ada beberapa kaidiyah, ya, termasuk pembahasan kapan memulai salam dan kapan menoleh. Nah, kita akan bahas secara lengkap, namun ana segerakan sekarang, ya, karena sebagian orang salah dalam praktek salamnya. Jadi terkait dengan menolehnya, ini sebenarnya menolehnya sunnah, ya, ini semua sunnah sifatnya, karena yang wajib merupakan rukun, yang penting salam. Namun ada tata cara sifat sunnah, yakni menoleh ke kanan ke kiri, prakteknya bagaimana, ya. Ketika mengucapkan, memulai bersamaan memulai mengucapkan salam, memulai juga menoleh, supaya ketika sampai pada lafaz alaikum, alaikum atas kalian, yakni untuk orang-orang yang berada di sebelah kanan kita, ya, ada di sebelah kanan kita, tertuju untuk mereka, sehingga persis ketika kita sudah menoleh ke kanan itu alaikum yang terucapnya, assalamu alaikum, ya, assalamu bersama, assalamu menoleh. Ketika sampai kita sudah menoleh ke kanan, ya, itu sudah alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Ke kiri juga begitu. Ketika alaikum itu berarti kita sudah bersamaan, kita sudah menoleh ke kiri, jadi wajah kita sudah ke arah kiri, ya, alaikum untuk kalian, ya, ini yang ada di kiri, jadi assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum, jangan assalamu alaikum, assalamu alaikum. Nah, atau assalamu alaikum sudah selesai baru menoleh, kemudian masih di sini assalamu alaikum sampai ke sana sudah tidak ada salam ke kiri. Nah, sebagian orang asal-asalan. Baik, ini butuh difahami. Sesuai dengan makna. Assalamualaikum. Kan mengucapkan salam alaikum untuk yang di kanan. Berarti assalamualaikum. Kita menghadap menoleh ke kanan mereka. Assalamualaikum. Ya, kita menoleh ke kiri assalamualaikum. Assalamualaikum untuk yang di kiri. Soalnya nanti lengkapnya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Dan bersama dengan ulama madhab dan dalilnya secara lengkap, barakallahu fiik. Kita cukupkan sebentar sampai di sini. Nah, subhanallah, alhamdulillah, syahadu la ilaha illallah.